yang ku tahu, biar seribu tahun kau jauh di mata, rela ku menanti dengan setia. Engkau pertama dan engkau terakhir ku cintai.